إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا الله وأي منوسيا bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan gunakanlah waktu untuk melakukan amalan-amalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala qabla ja'al maut, sebelum datang kematian, yang dimana kematian tersebut akan memutuskan amalan seorang hamba. Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاكُوا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Allah memberikan nasihat kepada para manusia untuk mereka melakukan amalan-amalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mereka tunduk kepada ketaatan Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, lakukanlah amalan-amalan kepada Allah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, ketika seseorang dia meniatkan satu amalan itu ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia menginginkan amalan tersebut sebagai kurb, satu bentuk untuk mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganjar daripada amalan-amalan tersebut. Hatta idza yubashiru ar-rajul imra'atahu imra'atahu biqurb wa yujami'uha, sampai seorang laki-laki mendatangi istrinya dalam rangka akurb, dalam rangka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga kehormatan dirinya, lalu dia mendatangi istrinya dan dia menginginkan daripada itu semua dzurriyyatus shalihah, keturunan-keturunan yang saleh, maka ini termasuk daripada amalan-amalan yang diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, kita harus tahu bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kehidupan bukanlah dalam perkara yang sia-sia. Allah ciptakan kita ke dunia ini bukan dalam rangka sia-sia, membiarkan kita begitu saja tanpa ada perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita diciptakan ke dunia ini adalah untuk taat kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, jangan kita merasa bahwasannya kita akan kekal di dunia ini. Ingatlah bahwasannya uban yang tumbuh pada diri kita merupakan peringatan bahwasannya al-mautul qarib, bahwasannya kematian itu sudah dekat. Uban yang tumbuh pada kita telah memberikan peringatan kepada kita bahwasannya kematian itu sudah dekat. Kematian itu sudah dekat. Sehingga gunakanlah waktu yang singkat ini untuk kita melakukan amalan-amalan saleh, sehingga kita akan mendapatkan keberuntungan nanti di yaumul qiyamah. Ibadallah, janganlah kita menjadi orang-orang yang mereka di sana berangan-angan setelah mereka mendapatkan waktu-waktu sempit. Ajal telah dekat, lalu dia tidak bisa beramal amalan saleh. Dia hanya bisa berada di pembaringan. Tidak bisa suara yang dikeluarkan. Tidak ada gerakan yang digerakkan. Hanya bicara melalui sorotan mata. Hanya terlihat tetesan air mata. Menyesali perbuatannya, menginginkan beramal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu tersebut dia merasa menyesal dan berangan-angan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah sembuhkan dan memberikan waktu untuknya menjadi orang-orang yang baik dan banyak melakukan amalan-amalan yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan ibadallah. Perhatikanlah wahai hamba Allah. Sebagian orang mereka berada di sore hari, lalu dia bermalam tetapi tidak mendapati waktu pagi. Sebagian orang dia mendapati waktu pagi dan siang tetapi tidak mendapati waktu sore, karena sebab ajal yang telah menjemputnya, kematian yang telah datang yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan padanya. Perhatikanlah hamba Allah, perhatikanlah apakah kita merasa akan terus menerus hidup di dunia ini. Apakah kita terus-menerus melakukan amalan-amalan maksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita terus-menerus melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu kita buang waktu tersebut detik demi detik, menit demi detik, menit, jam demi jam, hari demi hari kita buang waktu tersebut. Naam, setelah waktunya datang kita menyesali perbuatan-perbuatan yang telah kita lalui. Ibadallah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita menjadi orang yang menyesal, yang mereka berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan waktu sekejap saja untuk mereka melakukan amalan-amalan yang soleh, karena mereka sebab sibuk dalam perkara-perkara dunia. Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha tinggi dan besar, yang memberikan rezeki kepada kita, yang kita harus tunduk dan taat kepadanya. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah kalian terlalaikan dengan harta-harta kalian, sibuk mencari dunia siang dan malam tanpa ada henti-hentinya. Wa auladikum, sibuk dengan anak-anak kalian sehingga lalai dari angzikrillah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat sang pencipta yang telah menghidupkan dia ke dunia ini. Dia lupa, dia lupa tujuan yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuknya di dunia ini. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Maka jika dia melakukan hal tersebut, sibuk dengan harta dan anak-anak mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang rugi nanti di yaumul kiamah. Ibadullah, dan mereka meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberikan waktu untuk mereka melakukan amalan-amalan yang soleh. Lau akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kalau seandainya Engkau memberikan waktu sebentar saja untuk Engkau tidak cabut ajal kami, fa asaddaqa wa akum minas salihin, niscaya kami akan melakukan amalan-amalan yang soleh, dan kami melakukan sedekah, mengeluarkan harta-harta kami di jalan Engkau ya Allah. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa'a ajaluha, sesungguhnya Allah tidak akan mengakhirkan ajal seseorang setelah Allah memberikan takdir kepadanya, setelah Allah telah menetapkan kepadanya. Allah tidak akan memberikan waktu senggang sedikit pun. Naam. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah adalah zat yang maha mengetahui apa yang telah kalian lakukan. Allah mengetahui amalan-amalan apa yang telah kalian lakukan. Allah akan memberitakan amalan-amalan yang kalian telah lakukan. Ibadallah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita melakukan dan memanfaatkan waktu-waktu yang tersisa dari hidup kita untuk kita melakukan amalan-amalan yang saleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan yang akan membantu kita nanti di yaumul kiamah. Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, lakukanlah perintah-perintah Allah dan jauhilah larangan-larangan Allah. Wa'lamu annakum mulaku, ketahuilah oleh kalian wahai manusia bahwasanya kalian akan berjumpa dengan Allah, bahwasanya kalian akan dihisab amalan-amalan kalian, bahwasanya amalan-amalan kalian akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan al-hasanat dan a'malu sayyiat, apakah itu amalan-amalan yang baik maupun amalan-amalan yang buruk. Ikhwani fillah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan amalan saleh yang dilakukan oleh seseorang, di sana adanya amalan-amalan yang terus ada dan mengalir padanya, dan dia dapatkan walaupun dia telah meninggal dunia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, sebagaimana di dalam sahih dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qata'a ibnu Adam, idza matat ibnu Adam, qata'a 'amalu ila thalath. Apabila telah meninggal dunia seorang ibnu Adam, maka akan terputus amalannya. Naam, kematian merupakan terhentinya amalan seseorang. Illa salas, kecuali tiga perkara. Yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqatul jariyah, sedekah yang dia keluarkan. Dia bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan uangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh para ulama, dan termasuk sedekatul jariyah adalah al-waqaf. Dia mewakafkan satu bidang tanah untuk dibangun masjid padanya, atau dia wakafkan sebidang tanah untuk dibangun madaris, pondok-pondok pesantren dan mahat-mahat, maka amalan tersebut akan mengalir terus-menerus sampai nanti dia meninggal dunia. Dan juga termasuk sedekah jariyah adalah tasniful kutub. Naam, dia mewakafkan kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Dia membeli kitab-kitab, lalu dia wakafkan. Maka amalan tersebut merupakan sedekatul jariyah. Ibadullah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat dikatakan oleh para ulama adalah khasun lil ulama, ini khusus bagi seorang ulama, yang di mana mereka mengajarkan ilmu kepada manusia, lalu manusia pun mengamalkan ilmu tersebut, dan terus akan mengalir amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia, nam mengalir kepada ulama tersebut, dan mendapatkan pahala jariyah dari orang-orang yang melakukannya. Akan tetapi, seorang yang awam pun bisa mendapatkan amalan tersebut dengan dia membantu menyebarkan ilmu tersebut, menyebarkan kitab-kitab para ulama, dan memberikan kitab-kitab tersebut kepada kaum muslimin. Ibadullah, ilmu yang bermanfaat ini akan terus mengalir kepada orang-orang yang mengajarkannya, walaupun ratusan tahun yang pengajarnya ini telah meninggal dunia, tetapi tetap pahalanya akan mengalir kepada mereka. Di mana seseorang ketika mereka membaca kitab-kitab para ulama, senantiasa mereka mendoakan pengarang kitab tersebut. Ibadullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah al-waladun salih, yaitu anak yang salih. Anak yang salih merupakan satu amalan yang akan mengalir ketika kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Yada'ulah, yang anaknya salih ini pun mendoakan kepada kedua orang tuanya, mendoakan kebaikan kepada kedua orang tuanya, sehingga orang tuanya pun mendapatkan pahala jariyah yang dilakukan oleh anaknya. Dan termasuk daripada bentuk enam, seseorang bisa mendapatkan anak yang saleh adalah dia enam memberikan tarbiyah, pendidikan-pendidikan yang baik, memberikan pengajaran-pengajaran yang baik, sehingga lahirlah dengan karakter dan perigai yang baik kepada anak tersebut, sehingga terlihat daripadanya akhlakul karimah dan menjadi seorang anak yang soleh dan selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ibadullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan tiga amalan tersebut kita mendapatkan amalan jariyah yang akan membantu kita menghadapkan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana kita dalam melakukan amalan-amalan soleh banyak kekurangan-kekurangan yang tidak mungkin kita bisa membawanya ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita merasa akan menjadi orang-orang yang beruntung. Tiga amalan ini, maka hendaknya seseorang melakukannya dengan sekemampuannya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk melakukan tiga amalan ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya amalan itu didapatkan oleh seorang yang telah meninggal dunia ada tiga perkara. Yang pertama adalah perkara yang dilakukan oleh seseorang sebelum dia meninggal dunia dari amalan-amalan kebaikan, maka amalan ini akan didapatkan oleh orang yang telah meninggal dunia. Dengan amalan yang dilakukan, apakah berupa sedekah jariyah atau dia memiliki ilmu yang bermanfaat atau dia memiliki anak yang soleh, karena sebelum dia meninggal dunia dia lakukan amalan-amalan tersebut. Yang kedua, para ulama menyatakan yaitu satu amalan yang dilakukan oleh seseorang setelah dia meninggal dunia, yang pertama tadi yaitu seorang yang sebelum meninggal dunia dia mengamalkan wakaf, membangun masjid, membangun sekolah-sekolah yaitu pondok pesantren, maka amalan wakaf ini pun mengalir kepadanya. Yang kedua yaitu amalan dilakukan oleh seorang yang telah meninggal dunia dan dia tetap mendapatkan amalan tersebut, yaitu tiga perkara tadi. Adapun yang terakhir, yang ketiga, adalah amalan yang dilakukan orang yang hidup untuk diniatkan untuk orang yang meninggal dunia, seperti seorang anak memberikan suatu bersedekah diniatkan untuk kedua orang tuanya. Kemudian pula seorang anak menghajikan kedua orang tuanya, maka seorang yang meninggal dunia pun akan mendapatkan amalan-amalan tersebut dan pahala tersebut. Ibadullah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka bagi kita, kita gunakan waktu-waktu kita untuk melakukan amalan-amalan yang soleh. Jangan kita biarkan waktu tersebut terlewati tanpa kita melakukan satu amalan-amalan yang soleh dan ingatlah bahwasannya kita akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala membawa segala amalan yang kita lakukan, baik amalan kebaikan maupun amalan keburukan, dan semua itu akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kepada kita kemampuan dan istiqamah untuk bisa menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita senantiasa meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala dosa dan maksiat yang kita telah lakukan, baik yang kita sengaja maupun tidak sengaja. Dan kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk Allah tutup akhir hayat kita di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas husnul khatimah. Allahumma amin. Aqimus salah.